Katanya Ustadz anak sering baca di internet dan kodar Allah anak lupa webnya, bahwa Ustadz memberikan cibiran atau omongan miring kepada Ustadz Yazid Jawad. Benarkah berita itu dan bagaimana hubungan Ustadz dengan Ustadz Yazid Jawad? Benarkah jamaah zikir Arifin Ilham adalah majlis bid'ah? Barakallahu fikum. Iya, wafikum barokah. Saya tidak ada hubungan dengan Ustadz Yazid Jawad. Dulu pernah hubungan, sekarang tidak pernah hubungan. Dulu pernah kenal, sekarang tidak kenal lagi. Sudah berapa tahun ya? Mungkin 15 tahun saya tidak ketemu. Waktu 15 tahun itu waktu yang cukup untuk berubahnya seseorang. Jadi saya tidak kenal ya di Jawa karena memang tidak pernah ketemu 15 tahun. Maka tanyakanlah kepada yang kenal. Ya. Nah. Ya karena tidak kenal ya enggak ada urusan apa-apa. Kalau ditanyakan bagaimana hubungan Ustaz dengan Ustaz Yazid Jawad, tidak ada hubungan apa-apa jawabannya. Begitu. Ya. Cibiran miring saya enggak pernah mencibir Yazid Jawad, pun saya enggak kenal kok. Bagaimana saya cibir? Saya mencibir itu kalau saya kenal. Berbuat jelek saya cibir. Lah kalau saya enggak kenal, bagaimana saya cibir? Saya enggak pernah mencibir orang yang saya tidak kenal. Hah? Nah, kalau saya kenal dan saya tahu, saya mengerti adanya kekeliruan, kesalahan yang perlu harus dicibir karena kekeliruan dan kesalahan itu dilakukan di depan umum, ya saya cibir sesuai dengan ketentuan sunnah, ketidakbisanya. Ketentuan sunnah itu harus ditunaikan. Adapun yang di Jawa saya tidak kenal. Bagaimana saya cibir? Begitu. Benarkah jamaah Arifin Ilham adalah majelis bid'ah? Naam, benar. Karena itu saya tinggalkan. Nah,